Dalam kesempatan kali ini, setelah dalam pertemuan yang lalu kita mengangkat tema tentang keutamaan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang kita mengangkat sebuah tema, yakni husnul khuluq, akhlakul karimah yang banyak dilupakan oleh muslim. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberi berita gembira dan juga pemberi peringatan, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah jadikan beliau suri teladan yang baik bagi kita semua. Allah nyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah banyak-banyak dan berharap kebaikan di hari akhir. Ayat ini telah kita lalui dalam pertemuan yang lalu, di mana mengambil Nabi sebagai suri teladan adalah mengikuti syariatnya secara sempurna. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam ini secara menyeluruh dari seluruh sisi-sisi agama dan syariat yang Allah tetapkan dalam begitu tadi. Tidak mengambil sebagian yang sesuai dengan hawa nafsu kita dan kata hati kita, kemudian menolak yang lainnya. Tidak pula mencintai satu sisi, membenci sisi yang lainnya. Namun hendaknya kita mengambil syariat tersebut, apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW senang ataupun tidak hati kita, sebagai bentuk ta'abbudillah, ketundukan kita kepada Allah menghadapnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-200 sekian, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu bisilmi kafah. Setelah kalian menyatakan beriman, dituntut untuk masuk ke dalam Islam ini secara menyeluruh, baik akidahnya, ideologinya, baik tata cara ibadahnya, baik muamalahnya, baik akhlak kepribadiannya, dan seluruh aspek kehidupan yang dia ada padanya. Karena Islam ini syariat yang syariah karenah, mencakup seluruh aspek kehidupan, lagi syariat yang sempurna. Maka Allah memerintahkan kita udkhulu bisilmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Syaitan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah musuh yang nyata bagi kita. Tidaklah mengajak manusia melainkan dalam rangka untuk menyeret mereka ke dalam neraka. Di mana diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin jilid yang kedua, bahwasanya Ibnul Qayyim menerangkan syaitan di dalam menyeret Bani Adam untuk menjadi teman mereka di neraka sa'i adalah dengan menempuh tahapan dan langkah-langkah di antaranya 7 langkah yang pertama adalah dengan menjatuhkan mereka kepada kekufuran, apakah dengan murtad ataukah melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata mereka tidak berhasil disebabkan cahaya tauhid dan Islam yang kokoh pada hati tersebut dengan taufik dari Allah, maka syaitan pun tidak berputus asa. Kemudian menjatuhkan mereka kepada sisi yang lainnya, yaitu pada sisi melakukan kebid'ahan. Melakukan kebid'ahan, yakni mereka melakukan ibadah, namun bukan dengan cara yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ternyata tidak berhasil dengan sebab cahaya sunnah yang ada pada hati mereka dengan taufik dari Allah Ta'ala, maka syaitan tidak berputus asa. Mereka menggoda Bani Adam dengan terjatuh pada dosa-dosa besar, dengan dosa-dosa besar. Nah, yang semua itu mereka dengan datang dengan syubhat, tidak mengapa, yang penting kita Islam, dosa besar apa pun. Nah, ini jebakan-jebakan syaitan. Maka ternyata apabila dia selamat dengan sebab barakallahu'alaikum ketakwaan yang Allah tanamkan pada hatinya, syaitan menempuh langkah berikutnya, yakni dia dijatuhkan untuk menyembelihkan dosa-dosa kecil. Dengan menyatakan ini dosa kecil, bukanlah dosa besar, bisa dihapus dengan ketaatan-ketaatan, sedekah, sholat berjamaah dan seterusnya, maka dia pun meremehkan dosa-dosa kecil. Dan apabila ternyata mereka selamat dengan sebab nurul basirah, dengan cahaya basirah, maka barakallahu fikum, syaitan tidak berputus asa menjatuhkan mereka untuk berlebih-lebihan dalam hal yang dibolehkan. Berlebih-lebihan dalam hal yang dibolehkan, tidak dilarang dan tidak diperintahkan, sekedar boleh, sehingga menjadikan mereka terjatuh pada menyepelekan amalan-amalan sunnah, menyepelekan amalan-amalan yang di sana tidak dijadikan pahala, padahal di sana ada nilai peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala tidak berhasil, maka syaitan pun tidak berputus asa menjatuhkan mereka kepada mendahulukan yang afdal daripada yang mendahulukan yang makhluk, yang keafdaliannya di bawah daripada yang paling utama. Di mana amalan-amalan kadang Allah jadikan bertingkat-tingkat. Kedudukan seorang muslim demikian pula bertingkat-tingkat keimanan dan juga nilai derajatnya. Namun dia memilih nilai yang rendah daripada nilai yang mulia. Ini merupakan jebakan-jebakan syaitan yang akhirnya mereka pun terjatuh padanya. Kalau ternyata syaitan tidak berhasil dengan ini, maka mereka terus menjadikan, menggoda Bani Adam untuk meninggalkan al-haq dengan adanya gangguan dikala dia mengamalkan al-haq. Apakah gangguan yang muncul dari dirinya berupa kemalasan yang terus dikuatkan oleh syaitan, berupa keraguan-keraguan yang akhirnya menjadi was-wasan terus-menerus di dalam hati, ataukah gangguan yang muncul dari orang lain adanya, berupa cemoohan, berupa gangguan fisik dan lain sebagainya. Maka ini semua ujian barakallahu fikum yang menjadikan orang tersebut terus dikuasai syaitan. Maka kita mohon kepada Allah untuk selamat dari itu semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di mana kesempurnaan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadikan diri beliau betul-betul sebagai suri teladan bagi kita. Di mana di antara hikmah Allah mengutus beliau adalah beliau sampaikan dalam hadis yang sahih. Beliau menyatakan innama bu'istu li utammima mahasinal akhlaq. Hanyalah aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. hanyalah aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan mahasinal akhlak, yakni akhlak-akhlak yang mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia yang ada pada manusia. Sehingga dari sini, di antara sunnah yang harus kita ikuti, yakni apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang mulia. Dan orang yang memiliki akhlak yang mulia memiliki kedudukan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan sebuah nilai kebaikan atau bahkan merupakan kesempurnaan Islam dan baiknya seorang adalah dengan penilaian akhlaknya yang mulia. Beliau menyatakan al-birru husnul khuluq, yang namanya kebaikan adalah akhlak yang mulia. Dan beliau menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang beriman yang paling sempurna atau paling bagus keimanannya. Orang yang beriman akmalul mu'minina yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlak. Sehingga dengan demikian nilai khairiyah pada seorang muslim ataupun mukmin tatkala terwujud padanya akhlak yang mulia. Beliau menyatakan inna min khiyarikum ahsanuhum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Dikala khairiyah itu ditinjau dari bagusnya akhlak, maka jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sehingga kalau kita mau melihat tinjauan standarisasi akhlak yang mulia adalah kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah telah menyatakan dari langit yang ketujuh merekomendasikan pada diri beliau tentang akhlak tersebut. Allah berfirman di dalam surat Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Di ayat yang keempat Allah berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin 'adzim, sungguh berada di atas akhlak yang sangat mulia. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sehingga ketika kita berbicara akhlak yang mulia adalah tidak lepas dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan dikala beliau bersendirian, kapan dikala beliau di keramaian, kapan dikala beliau di rumah bersama keluarganya, kapan beliau tatkala berada di dalam yakni bersama para sahabatnya, ataupun kapan beliau tatkala di berbagai keadaan, maka itulah akhlak yang mulia. Tidaklah sebuah akhlak dikatakan mulia kecuali dikala hal tersebut sesuai dengan apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Di mana pembahasan akhlak yang mulia, banyak manusia telah keliru di dalam memahami konsep akhlak yang mulia. Sebagian mereka barakallahu fikum memahami akhlak yang mulia, yakni barakallahu fikum, atau kenapa kita terdorong untuk membahas mengangkat tema tentang akhlak yang mulia. Yang pertama, karena sebagian manusia telah salah memahami konsep beragama. Sebagian mereka menyatakan bahwasanya yang penting kita bertauhid, maka kita akan masuk jannah, tidak memperhatikan bagaimana muamalah dengan manusia. Sebagian yang lain sebaliknya memprioritaskan bagaimana akhlak mereka kepada hamba-hamba Allah, memperbaiki kehidupan pergaulan mereka dengan manusia dengan khuluqul karimah, akhlak yang mulia. Namun mereka menyia-nyiakan hak Allah, bakal melanggar hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah mereka kesampingkan, hak Allah mereka selewengkan, dan seterusnya. Demikian pula hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini perlu kita mengetahui secara benar dan lurus tentang apakah itu akhlak yang mulia, sehingga jadilah kita bisa mewujudkan firman Allah Ta'ala, "Udkhulu bisirri kafa." Masuklah kalian ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya diterangkan oleh beliau Fadilah Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maka beliau menyatakan di dalam kitabul ilm pada bab husnul khuluq, yakni akhlak yang mulia. Maka beliau menyatakan dalam risalah ini, beliau menyatakan bahwasanya akhlak yang mulia, definisinya yang namanya akhlak, kata beliau, wal akhlak yang namanya akhlak definisinya adalah suratul insan al-batinah, yaitu gambaran seorang dari sisi batinnya. Batiniahnya itu kayak apa? Itulah yang namanya akhlak. Kenapa lianal insan, lianal insan suratain? Karena manusia ini ditinjau dari dua sisi, sisi lahiriah dan sisi batiniah. Adapun sisi lahiriahnya adalah hiya khilqatuh allati ja'alallahu al-badana 'alayha, yaitu bentuk figur tubuh yang Allah ciptakan dia di atasnya. Oh, orang ini bagus, rupawan, dan seterusnya. Nah, sebagaimana kita mengetahui orang tersebut dikatakan jamilul hasan, orang yang bagus lagi rupawan, atau waminha mahuwa qabihun sayyi, ada yang jelek lagi mengerikan, waminha mabena dalika, ada yang sedang-sedang saja. Itu nilai manusia dari sisi lahirnya. Dan nilai kedua, suratun batinah, menilai manusia dari sisi batin. Minha suratun hasana wa minha suratun sayi'ah. Maka ditinjau dari sisi batiniah orang tersebut, ada orang yang batinnya bagus, yakni hatinya bagus, ada orang yang hatinya jelek, dan ada orang yang di tengah-tengah. Lah inilah yang disebut dengan istilah akhlak. Orang rupanya bagus, namun tatkala batinnya jelek, yang mana hati ini menjadi yang poros dan pengendali anggota badan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna li kulli jasadin Allah, ila saluhat saluhat jasad kullu, wa ila fasadat fasadat jasad kullu. Sesungguhnya di dalam badan manusia terdapat satu anggota badan, yang apabila dia baik, maka baiklah seluruh anggota badan, dan apabila jelek, maka jeleklah seluruh anggota badan. Ala wahyal qalb, yaitu hati. Hati manusia disinilah poros akhlak tersebut. Sehingga orang kadangkala rupawan, bagus dari sisi lahiriahnya, dari sisi sandangannya, namun ternyata dikala hatinya jelek, maka dinilai jelek pula oleh manusia yang mereka melihat nilai hati di seorang manusia, bukan menilai dari dunianya. Nilai manusia pula, tapi jelek, orangnya sombong, orangnya kikir, orangnya seterusnya. Sombong, kikir, dan seterusnya di mana? Di badan atau di hati? Orangnya mungkin dinilai dari sisi paras, dinilai dari sisi badan kurang, Namun ketika dia memiliki perangai yang bagus, maka orang pun mencintai. Dan inilah pembahasan akhlak. Inilah pembahasan akhlak, yang itu pembahasan yang penting, karena akan menjadi poros daripada kehidupan kita. Sehingga seorang yang ingin berbahagia tidak boleh menyepelekan pembahasan akhlak dalam kehidupannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanu akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling bagus akhlak. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menilai dari kita sisi pokoknya dari wujud-wujud dan rupa-rupa kita. Namun Allah melihat kita dari sisi hati-hati kita dan amalan buah daripada hati yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melihat dari kalian pada rupa-rupa dan bentuk tubuh kalian. Dinilai bagus di sisi Allah kalau memiliki penampilan gagah, penampilan teliti, penampilan rupawan, tidak. Allah tidaklah melihat yang demikian. Namun yang Allah lihat adalah hati-hati kalian. Apakah memiliki hati yang akhlaknya bagus, sehingga membuahkan amalan-amalan yang bagus pula? Inilah yang Allah lihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari sini pengertian akhlak diterangkan oleh beliau adalah kalau begitu yang namanya akhlak suratul batinah ala itu bi'al insan alaiha, yaitu yang namanya akhlak adalah gambaran batiniah seorang yang Allah telah tetapkan orang tersebut di atas, yakni perangai tersebut. Perangai, ya. Akhlak adalah gambaran batin seseorang. Ini yang pertama. Kalau begitu, muncul pertanyaan pada kita. Kalau akhlak itu gambaran batin, akhlak mulia itu adalah sesuatu yang Allah tanamkan dalam hati kita, atau yang menjadi sifat bawaan kita, atau akhlak itu sesuatu yang bisa diupayakan dan dilakukan? Jawabannya diterangkan oleh beliau, yang namanya akhlak, kama yakunu tabi'atan tabi'atan fa innahu yakunu kasban. Yang namanya akhlak, akhlakul karimah, ini dari satu sisi ada yang memang sifatnya Allah tanamkan dalam hati secara asal, menjadi tabiat dan sifat bawaan orang tersebut. Nah, sifat bawaan orang tersebut, orang ini gak ngaji sama sekali, gak belajar agama sama sekali, namun kok yang orangnya gampangan, rendah diri, sopan, ya. Ini sifat bawaan. Namun juga yang namanya akhlak yaqulu taqabbulan, sesuatu yang bisa dilatih dengan sebab ilmu. Mungkin Allah menetapkan jiwa manusia secara asal, yakni fa inna nafsa la amaratun bisu, selalu mengiring kepada perbuatan saya. Namun dengan sebab dia belajar agama, dengan sebab dia belajar agama, maka dia berusaha mengikis sifat-sifat jelek tersebut dengan terus berupaya memohon pertolongan kepada Allah. Sehingga dari sini, apapun wujudnya, apakah yang namanya sifat bawaan ataukah yang diupayakan, akhlak itu akan menjadi mulia dan bagus dikala sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja diterangkan oleh beliau, Kata beliau, bahwasanya annal akhlaqa idza tabi'iyyan, bahwasanya akhlak itu apabila telah menjadi sifat bawaan dia, nah, bila syak asan min al-tawaqqu akan menjadi lebih bagus daripada sifat yang diupayakan. Ya, orang memang dasarnya sudah bagus, ya. Kalau dia ngaji, mengenal tuntunan Rasul dengan hak akan lebih bagus daripada orang yang asalnya jiwanya jelek. Nah, ini demikian. Kenapa demikian? Li'annal khuluqa idza kana tabi'iyan shara sajiyatan lil insani wa tabi'atan lahu. Dikatakan kalau memang akhlak tersebut sudah Allah tanamkan dalam hatinya, maka akan menjadi sifat yang melekat bagi layak taju fi mumarasati lina kakalu, maka tidak perlu lagi dia berubah untuk mengikuti jalannya Rasul dengan berat hati. Mudahnya dia kadang-kadang orang yang memang dasarnya saya mudah kok, gak ada beban saya ini, ya. Nah, gak ada beban, nah itulah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pun yang lainnya yang memang jiwanya jelek. Bagaimana? Saya kok susah. Boleh enggak berpasrah kepada jiwa? Tidak. Orang yang seperti ini yang ditahan Tuhan dengan upaya yang dahsyat dan harus mengerahkan daya dan upaya, kadangkala lebih afdol dari sisi li'annahu qama bil jihad, karena dia telah menegakkan jihad fi sabilillah, jihad nafs, jihad melawan hawa. Susah. Kalau saya, jiwa saya, watak saya, nah, watak itulah yang harus diubah. Ketika dia tahu tuntunan Nabi ternyata berbeda dengan watak, berbeda dengan hawa nafsunya, dan dia berupaya mengikutinya, maka ini akan menjadi sisi kemuliaan bagi dia, karena omabil jihad, dia telah menegakkan jihad. Jihad apa itu? Bukan melempar bom. Jenengan tahu jihad, mas? Jihad siapa? Ya melempar bom perang. Oh, itu jihadnya teroris. Dia menegakkan jihad, jihad apa? Jihad nafsi, jihad memerangi hawa nafsu. Ya. Wah, jadi Arab membantah kotor-kotornya. Anu orang tahu isi orang luar, ya? Yang ketiga, Bismillah tawakal Allah. Ya. Perlu jihad kan ini? Perlu lawan. Oh, ternyata masya Allah, melakukan jadi ini. Masya Allah, dan dia ini kan dimarin dan wah, orang kuat mandi. Sudah gimana ini? Oh, harus dilawan. Sebagaimana kita memerangi musuh-musuh Allah yang luar. Nah, dan ini yang namanya akhlak. Nah, jadi akhlakul karimah adalah seorang ingin menjadikan batiniyah dia, sifat dan watak yang ada padanya, baik semuanya yang sifatnya tabi'i yang Allah memang tanamkan sudah ada, ataupun yang sifatnya tatawuan yang harus dirubah dan diupayakan dengan sebab watak dan perang yang jelek sebelumnya, untuk sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah akhlakul karimah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, kalaulah ternyata itu konsep akhlakul karimah, maka berikutnya barakallahu beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya kathiru minan nasi yathabu fahmu ila anna husnal khuluq la yakunu illa fi mu'amalatil khalqi duna mu'amalatil khalqi. Yakni banyak mayoritas manusia inilah yang mendorong kita untuk membahas akhlakul karimah. Yakni kebanyakan manusia mereka berpendapat Kalau sudah berbicara akhlakul karimah, akhlak yang mulia, maka mereka tidaklah memiliki pengertian kecuali terbatas pada muamalah dengan manusia. Tidak melihat bagaimana muamalah mereka kepada Allah. Kalau orang akhlaknya bagus, sopan, ada asor, ramah, iman dan seterusnya, oh ini akhlaknya bagus. Walaupun tidak pernah ibadah kepada Allah. Nah, ini manusia. Kebanyakan menilai yang namanya akhlak yang bagus ini kalau dinilai hubungan dengan manusia. Kepada Allah tidak mereka. Maka kata beliau, lakinna hadal fahma qasirun. Maka ini pemahaman yang sangat kandil. Fa inna husnal khuluq, maka sesungguhnya yang namanya akhlak yang mulia, karena yang menjadi nilai tinjauan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah, kama yakunu fi muamalatil khalqi yakunu fi muamalatil khaliq aidan. Tatkala itu juga harus diperhatikan bagaimana berhubungan dengan manusia, juga bagaimana akhlak kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan menjadi baik. Jadi dari sini kadang-kala seorang yang kita katakan seorang yang penting saya bertauhid, saya mengikuti sunnah dengan manusia jahat, gak apa, yang penting saya ahli tauhid, ahli sunnah, masuk surga. Baik akhlaknya, akhlaknya tidak baik. Ada kekurangan lagi. Yang lain salah, yang berdari aku ngaji, tapi pada tetangga jahat, ya, jalan sombong kepada manusia asuh dan seterusnya. Ya tapi yang aku main tangga memang, ya, ya apa tidak? Namun enggak pernah ibadah, tidak mengenal hak Allah dan seterusnya, juga salah. Yang benar, dia berupaya untuk merubah kepribadian dirinya, memperbaiki muamalah kepada Allah dan muamalah kepada manusia. Lah itulah akhlakul karimah. Tidak akan menjadi baik dan sempurna hanya sekedar memikirkan hubungan kepada Allah dengan menjatuh, yakni menyepelekan hubungan kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Siapa? Orang yang menjadikan tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan. Nah, sini penting kan, tauhid memang sunnah. Kalau ada tauhid, ada sunnah masuk ke tempat. Iya, saya tidak jahat. Tetangganya, tetangganya direndahkan. Nah, tidak melihat norma-norma bagaimana anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhubungan kepada manusia. Nah, dan ini berarti akhlaknya tidak mulia. Yang satunya lagi, oh enggak, karena baru kalau itu orang yang penting itu kan hubungan kita dengan manusia. Nah, bagaimana? Mereka kadang-kadang melihat kalau kita baik kepada karena al-muslimu man yasra atau man yuslimu al-muslimu innamal muslimuna man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang hakiki membawa hati, yang penting orang muslimin yang lainnya tetangga kita itu selamat dari kejahatan lisan dan juga tangannya. Yang penting kita enggak menyakiti tetangga, yang penting kan Islam enggak menyakiti tetangga. Makasih. Enggak tahu sunnah Nabi, enggak tahu hakikat tauhid. Yang penting kita sempurna Islam. Daripada mereka ini juga sama. Namun seorang muslim memperhatikan akhlak, sehingga akhlak di sini yang harus kita perhatikan kapan akan menjadi baik. ketika itu dia perhatikan dari dua sisi, muamalah kepada Allah dan muamalah kepada sesama makhluk. Di mana beliau barakallahu fikum dalam pembahasan ini, muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala di dari asma, maka kata beliau bahwasanya husnul khuluq fi muamalah bil khaliq yajma'u thalathatu umur. Bahwasanya muamalah kepada al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar terkumpul dalam tiga poin. Terkumpul dalam tiga poin. Untuk kita baik akhlak kita kepada Allah terkumpul pada tiga poin. Poin yang pertama, talaqqi akhbarillahi ta'ala bi tasdiq, yaitu kita menerima khabar-khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan pembenaran. Nah, kita benarkan khabar-khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kita dustakan. Ini berita dari Allah, kita benarkan. Masuk akal atau tidak masuk akal? Kenapa Allah itu? Wa adami tabadduj, dan tidak berkeluh. Ini maaf, ini yang pertama. Yang kedua, talaqqi ahkamihi bi tanzili wa tafsir. Yang kedua, kita menerima hukum-hukum Allah dengan diwujudkan dan dipraktikkan. Hukum Allah menyatakan ini wajib, maka kita lakukan. Hukum Allah menyatakan ini haram, maka kita lakukan. Hukum Allah menyatakan ini adalah sangat dilanjutkan dan dicintai Allah, kita berupaya berlomba-lomba melakukannya. Allah membenci, Allah tidak menyukai, maka kita meninggalkan. Nah, ini yang kedua. Walaupun manusia sebaliknya, yang kita harus lakukan adalah mendahulukan Allah. Aisyah radhiyallahu anha menerangkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ishtara ridallahi bi sakhati nas ardallahu anhu wa radiyallahu nasu anhu, barang siapa yang menggadaikan ridho Allah dengan kemurkaan manusia, ia ingin mempraktikkan hukum-hukum Allah, ternyata manusia benci, maka Allah akan ridho kepadanya dan Allah jadikan manusia itu lambat laun akan ridho kepadanya. Lama-lama kau jadi benar kaya, iya ya, jadi benar kaya, iya ya, manusia itu. Nah, ini para sebaliknya, wa man ishtara ridho nasi bi sakhatillah asqatallahu anhu wa asqata anhu nas, barang siapa yang menggadaikan yakni keridhaan manusia, dia beli dengan kemurkaan Allah, lebih memilih keridhaan manusia. Jaga akhlak kepada manusia, tidak peduli Allah itu benci atau tidak, pokoknya sing penting manusia itu. Maka yang seperti ini asqatallahu anhu, Allah murka kepada dia dan akan jadikan manusia murka. Cepat atau lama, di dunia atau di akhirat, tidak terdapat di dunia, tidak didapatkan di dunia, di akhirat nanti. Mereka akan saling menuding, mereka akan saling menjatuhkan dan saling mengeluarkan laknat yang antara mereka. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dari sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah akhlak kita kepada Allah, yakni kita mempraktekkan hukum-hukum Allah dan mewujudkan. Dan yang ketiga, talaqqi ahkamihi bis-sabri wa ridha wa 'adami tasakhut wa tadabbur, yakni untuk kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala atas diri kita dengan penuh kesabaran dan keridhaan, tanpa adanya tasakhur, rasa benci dan juga keluh kesah. Kita jalani apa yang Allah takdirkan bagi kita selama kita di atas ridho-Mu. Kita jalani dan kita sabari dan kita ridhoi karena Allah tidaklah memberikan ujian kepada hamba melainkan hikmah yang baik ada di dalamnya. Nama Allah itu, inilah akhlak kita kepada Allah. Lihatlah para nabi dan rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ummu Salamah, apabila tertimpa suatu musibah yang besar, untuk mengembalikannya kepada Allah sebagai bentuk kesabaran dan ridho, dan berharap pahala sebagai harapan, karena Allah tidaklah mendatangkan suatu musibah melainkan hikmah yang baik ada di belakangnya. Untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ijurni fi musibati wa akhlifni khairina. Innalillah, sesungguhnya kita semua hanyalah milik Allah dan kita semua hanyalah akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpaku dan berikanlah ganti bagiku yang lebih baik. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dan itu pelajaran bagi umat seluruh. Masyarakat muslimin rahimani Allah, inilah yaitu bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dijabarkan adalah sangat-sangat luas, yakni mencakup perkara agama ini secara menyeluruh. Pertama, menerima berita-berita Allah dengan kebenaran. Kita benarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul yang sahih sanad itu wahyu dari Allah. Yang kedua, menerima hukum-hukum Allah dengan diwujudkan dan dipraktikkan. Dan yang ketiga adalah menerima takdir Allah dengan penuh kesabaran dan keriduan. Ini akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kepada manusia baik, kepada manusia dijunjung tinggi norma-norma akhlak, namun kepada Allah bagaimana? Dan ini sebagai bentuk renungan bagi diri. Nah, saya kepengen sempurna akmalul mu'minina imanan ahsanuhu khuluqan. Yang paling bagus akhlaknya. Akhlak kepada Allah sudah apa belum? Berarti juga baik. Sebaliknya sekarang, yang telah menyatakan kami menerima dan membenarkan hukum Allah, kami mengamalkan dan mempraktekannya, dan kami menerima takdir yang menimpa kami. Jangan lupakan pula akhlak kepada manusia. Bagaimana akhlak kepada manusia? Ada pun akhlak kepada sesama manusia. Ya barakallahu fikum. Diterangkan oleh beliau, wa amma husnul khuluqi ma'al makhluq. Adapun husnul khuluq akhlakul karimah bersama makhluk hamba-hamba Allah, fa'arafa ba'duhum, maka sebagian para ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah salah satu a'immah dari kalangan tabi'in, maka beliau mendefinisikan husnul khuluq dengan tiga konsep, yakni kaful adza wa baddun nada wa talaqatul wajh. Yaitu kaful adza, menahan diri dari menyakiti dan mengganggu. Kita tahan diri kita, kita tahan lisan kita, perbuatan kita dari mengganggu dan menyakiti sesama hamba Allah, kecuali kalau itu diizinkan syariat. Nah, seperti apa misalnya membunuh binatang yang diwajibkan diperintahkan kita membunuhnya, tikus, fawasid, ular, fawasid, anjing yang dia itu apa namanya, gila, anjing, kalbu akur yang sedang gigit, maka ini juga boleh. Kalau saya lah, gak tega nyamuk itu saya komplek malas, bayangin. Oh, akhlaknya bagus, ya enggak kan? Karena Allah mengizinkan. Misalnya demikian, kenapa? Karena itu mengganggu kita. Hah? Ini demikian. Pulang agi lembut. Baik orang mati ini apa mati manusia? Misalnya ya. Nah ini bukan ini konsep yang salah. Namun harus sesuai dengan syariat. Nah di sini pertama menahan diri dari mengganggu dan menyakiti. Yang kedua badul nada memberikan badul khair kebaikan kebaikan sesuai dengan kemampuan. Dan yang ketiga tolak populasi bermuka manis. Yang semua ini akan menjadi baik kalau diterapkan sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau itu, kaful adab menahan diri dari mengganggu akan menjadi baik kalau itu memang sesuai dengan tuntunan Rasul. Dan memberikan sumbangsi kebaikan akan menjadi baik kalau sesuai dengan batasan-batasan yang Rasul tetapkan. Dan juga tolak-tolak wajib bermuka manis juga dalam keadaan yang boleh diterapkan sesuai dengan tuntunan Rasul. Karena di sana kadang kalau diitlakan secara mutlak maka kadang-kadang justru akibatnya jelek bukan akhlak yang baik. Nah, contoh tolak-tolak wajib. Misalnya bermuka manis kepada lawan jenis yang sudah punya pasangan. Oh, nah. Oh curiga, ini jangan apa-apa. Jadi nggak baik misalnya ini. Lain seterusnya. Oh demikian. Demikian pula yang lainnya. Yang itu secara lebih lengkap dipelajari dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan dalam masjid ini akan selalu dibahas tentang pelajaran-pelajaran tersebut dalam pelajaran akidah, pelajaran fikih ataupun juga pelajaran tentang hubungan bermuamalah dengan manusia. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahasan kita di malam hari ini adalah pesan untuk kita jangan menyepelekan dua perkara, yakni hablum minallah wa hablum minannas. Nah, ini yang harus dijadikan konsep sebagai akhlakul karimah. Seorang bagus hubungannya dengan Allah dan dengan manusia berarti akhlaknya tidak mulia. Orang yang akhlaknya bagus dengan manusia namun hubungannya kepada Allah tidak baik berarti juga akhlaknya bukanlah mulia. Kapan menjadi mulia? Tatkala akhlak tersebut bagus kepada Allah, bagus kepada manusia sesuai dengan ukuran syariat. Baik itu yang sifatnya tabi'i, sifat bawaan ataupun sifat tahakkuk yang diupayakan akan menjadi mulia tatkala sesuai dengan koridor syariat. Maka jadilah mereka para ulama orang yang paling bagus akhlaknya dikarenakan mereka mengetahui tuntunan dan melahirkan sifat khasyah kepada Allah sehingga mereka praktikkan dalam kehidupannya. Kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah membukakan hati-hati kita untuk tunduk kepada syariat dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat sebelum hari kiamat kepada kita. Wallahu taala wal muslim wasallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.